Konsultasi Syariah. Kamar kosong diisi jin. Pertanyaan. Saya memiliki rumah tingkat dan kami memiliki kamar tidur yang banyak. Keluarga kami tidur di kamar bawah dan di bagian atas ada 3 kamar kosong yang dibiarkan begitu saja. Pertanyaannya, hal apa yang harus saya lakukan terhadap 3 kamar kosong itu agar tidak dihuni setan atau jin? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami pahami, bahwa jin bisa tinggal di tempat manapun yang ditempati manusia. Mereka tinggal bersama kita, mereka makan bersama kita. Sehingga mereka menikmati fasilitas yang kita miliki. Ketika Allah mengusir iblis dari surga dan diturunkan ke bumi, iblis dan keturunannya dari kalangan jin dipersilahkan untuk hidup bergabung dengan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, asunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bergabunglah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Intinya, mereka bersama kita, meskipun kita tidak pernah melihat di mana mereka berada, karena mereka berada di alam gaib. Dan tidak melihat mereka lebih baik dibandingkan melihat mereka. Untuk itu, jangan sampai Anda meminta agar bisa melihat mereka. Kemudian terkait masalah tempat, sebagaimana manusia, di sana ada 2 keadaan. Pertama, ada tempat yang paling disukai jin di rumah kita, seperti toilet dan tempat-tempat najis lainnya. Jin jahat dan setan lebih menyukai tempat yang kotor dan bau tidak sedap. Dalam hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Kedua, ada tempat yang dijauhi jin, seperti rumah yang sering dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Mengenai kamar kosong yang tidak ditempati, apakah ini termasuk ruangan yang disukai jin? Allahu a'lam, kami tidak menjumpai keterangan hadis tentang ini. Sementara kita hanya berbicara jika didukung dalil atau bukti realita. Demikian, Allahu a'lam.